wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babun na'ati. Bab na'at. An-na'tu huwa at-tabi'u wal mushtaqqu aw al mu'awwalu bihi al mubayyinu lilafdhi matbu'ihi wal muradu bil mushtaqqi ismul fa'ili kadaribin wasmul maf'uli kamadrubin wasifatul musyabbahati kahasanin wasmut tafdili ka'alama wal muradu bil mu'awwali bil mushtaq ismul isyarah nahu marartu bi zaidin hada wasmul mausul nahu marartu bi zaidin alladhi qama wadhu bi makna sahibin nahu marartu bi rajulin zi malin wasma'un nasab nahu marartu bi rajulin dimashki wa min dhalik min dhalika na'ti al-jumlatu wa syartul man'uti biha ayyakuna nakiratan. Ini kalau yang jumlahnya itu siapa man'utnya itu ma'rifah, maka dia bukan jumlahnya itu bukan na'at, tapi apa? Hal. Nahu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wa kadzalika al-masdaru wa yultazamu ifraduhu. Demikian pula wa tadzkiruhu wa tadzkiruhu wa taqul maratu bi rajulin adlin wa imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa bi rijalin adlin. Nah, na'at adalah tabi', ya, tabi', dia yang mengikuti, mengikuti man'utnya, ya, al-mushtaq, yang namanya na'at dia mushtaq, artinya dia pecahan. Nah, apakah dia isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya, atau mu'awwal bi mushtaq, ya. Nanti dia ditakwilkan aja kepada mushtaq, karena nanti ada juga na'at dalam bentuk jumlah. Ya, apabila man'utnya nakiroh. Ya. Baik. Al-mubayyinu lilafdhi matbu'ihi. Yang dia mubayyin, mubayyin itu apa? Yang berbeda dengan lafadz matbu'nya, man'utnya secara lafadz. Ya. Taib. Yang dimaksud dengan mushtaq isim fa'il, isim misal darib, isim maf'ul madrub, sifat musyabbaha hasuna yahsunu hasan, karuma yakrumu karim, isim tafdil a'lam. Nah, yang dimaksud dengan mu'awwal dengan mushtaq isim isyarah. Marartu bi Zaidin hada. Hada itu nanti dia na'at. Ya. Hada itu na'at. Isim isyarah fi mahalli jarrin na'at atau sifat dari Zaid. Isim mausul ya, marartu bi Zaidin alladhi qoma, alladhi nanti fi mahalli jarrin na'at dari Zaid. Ya, sedangkan qoma jumlah silah. Zu maknanya bi makna sahib, marartu bi rajulin zi malin. Sama zi malin ya, yaitu ya, zimalin dia na'at majrur walamatu jarihi al-ya, dia nominal asma al-khamsah. Beda nanti kalau zu ta'iyah itu maknanya alladhi. Ya, wa asma'un nasab isim nasab, marartu bi rajulin dimashki. Ya, maka dimashki di situ na'at dari rajul. Ya, Indonesia, Malaysia, Saudi, gitu, Amriki, nah, Pakistani, Al-Hindi, ya. Wa min dhalika, termasuk dari na'at yang mushtaq, yang mu'awwal bil mushtaq adalah jumlah. Namun syarat man'utnya ayakuna nakiratan, dia mesti nakirah. Ya. Taib. Kalau man'utnya ma'rifah, maka jumlahnya bukan bukan na'at, tapi hal. Ya. hal. Taib. Misalkan itu katakan sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'ana. Maka jumlah yaqra'ul Qur'ana fil mudhari fa'il dan maf'ulnya fi mahalli nasbin. Na'at dari rajulan. Kenapa? Karena rajulan nakirah. Tapi kalau sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'ana, maka jumlah yaqra'ul Qur'ana fi mahalli nasbin hal. Hal. Ini contoh wattaqu yauman. Perhatikan, yauman ini man'utnya. Jumlah turja'una fihi ilallah, itu nanti fi mahali nasbin. Ya, fi mahali nasbin. Sebagai apa? Na'at. Na'at dari yauman. Wakadhalika al-masdar. Demikian pula dengan masdar. Demikian pula dengan masdar. Yultazamu ifraduhu. Dia harus mufrad. Wa tadhkiruhu wasmusti mudzakkar. Anda katakan marartu bi rajulin, kalau dia na'ati berupa masdar adlin, maka berarti dia mesti mufrad mudzakkar adlinnya. Walaupun nah, sekarang man'utnya muannas. Marartu bimra'atin adlin juga. Ya. Man'utnya musanna atau jamak. Marartu bi rajulain atau birijalin, tetap adlin kalau dia dalam bentuk masdar. Nah, baik. Nah, dibaca sini berikutnya. Ya, Rizki, baca Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Qauluhu babun na'ati ilal akhir liman taha al-musannifu lama intaha laman taha al-musannifu rahimallahu minal kalabi ala ma yu'rabu asalatan wastiqlalan aqada fi zikri ma yu'rabu taba'an ligwairihi wahuwa khumsatu asya'a an-na'tu wa'atfu al-bayanu wa-tawqidu wa'atful bayani wa-tawqidu wal-badalu wa'atfun nusqi nasaqi wa'atfun nasaqi wa-hakadha turattabu ida jitama'at wa-qad naddoma dhalika ba'duhum faqala na'atul bayani mu'akkidun badalun nasaq hadha huwa tertibu fil qawli al-ahaq. Naam. Ya. Bab na'at. Laman tahal musarif, tatkala musarif, rahmat Allah, telah menyelesaikan minal kalam pembahasan alama yu'rabu as-salatan. Ya, apa yang di'irab berdasarkan aslinya dan istiklalan maupun secara tersendiri. Akhoda, maka beliau memulai di sini. Fidikri ma yu'rabu, tentang penyebutan yang nanti di'irab taba'an, karena mengikuti, bukan dia sendirinya. Dia mengikuti ligwirihi, yang lainnya. Dia ngikut matbu'nya. Ngikut yang diikutinya. Kalau matbu'nya ya, marfu, ya dia marfu. Ya, mansub, ya dia mansub. Nah, ini ada lima, khom satu asya. Pertama, na'at, atof, bayan, taukid, badal, atof, nasak. Hakada turat tabu. Ini yang tersusun. Ya, idajtama'at. Apabila dia bersamaan. Ya, waqad nadzama dzalika ba'duhum, sebagian ulama nahwu menazamkannya urutannya na'tul bayani mu'akkidun badalun nasaq. Ya. Hada huwa tartibu fil qaulil ahaq. Ini ya tertibnya berdasarkan pendapat yang paling ahaq, yang paling benar. Ya, terus lanjut Rizki. Wa misalu ijtima'iha qauluka ja'a ar-rajulu al-'alimu Umar nafsuhu akhuka wa Zaidun. Wali ajri annaha tattabi'u ghairaha tatba'u ghairaha summiyat bitawabi'i. Nah, bitawabi'i. Taib. Nah, kalau contohnya ini berurutan nih, semua ada na'at, ada baya atau bayan, ada taukid, ada badal, ada atau nasak. Ini ja'ar rajulu al-alimu, al-alimu na'at Umaru. Berarti dia apa? Badal. Nafsuhu taukid, akhuka, ya, atop bayan, waw, harf atop zaidun ma'tuf, ya, taib. Atau akhuka badal al ali apa umarnya itu atof bayan. Wali ajli annaha tatba'u ghairaha, karena dia mengikuti yang lainnya, i'rabnya mengikuti matbu'nya, summiyat bitawabi, maka dia dinamakan dengan tawabi. Tawabi jamak dari tabi. Nah, terus wabada al musannifu minha bin na'ti. Taib, musannif di sini memulai dengan na'at. Terus wa yuradifu al wasbu, al wasbu yang muradifnya, yang sinonimnya adalah wasaf. Jadi kita sebut sifat boleh, na'at boleh. Ya, yang disifati boleh man'ut, boleh mausuf. Terus wasifatu 'alal mukhtari lakinna na'ta 'ibaratun al-kufiyyina wa huma ibaratul kufiyyina. Ibaratul kufiyyina wa huma lil basriyyin. Baik. Basriyyina. Nah, sifat itu berdasarkan pendapat yang terpilih. Jadi kita menyebutnya sifat lebih bagus daripada na'at. Namun na'at itu adalah ungkapan orang-orang ulama Kufah. Ya. Sedangkan keduanya, na'at dan sifat itu disebutkan oleh ulama-ulama Basrah. Namun kalau ulama Kufah enggak kenal na'at, atau kenal na'at tapi mereka enggak sebut. Enggak kenal sifat. Mereka enggak mempopulerkan sifat, mempopulerkannya na'at. Terus gantian baca sini. Siapa? Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Faqala Syekhu Hafidzahullah Ta'ala wa huwa lugatun wa wasfu syai'i. Wa huwa lugatan wasfu syai'i bima huwa fihi min khairin aw syarrin kal hali. Nah, na'at sendiri secara lugah bahasa wasfu syai', dia mensifati sesuatu bima huwa fihi. Atau dia sifat sesuatu ya, sesuai dengan hakikatnya, apakah itu berupa kebaikan atau keburukan, sama seperti hal. Terus wa istilahan ma'arafahu al-musannifu ma'arafahu al-musannifu biqoulihi at-tabi'u ila akhir. Nah, secara istilah apa yang disebutkan oleh musannif. Terus wa faqauluhu at-tabi'u jinsun yasmalu jami'at tawabi. Tawabi. Nah, kalau tabi itu jenis yang mencakup seluruh tawabi. Ya. Tawabi itu macam ada badal, ada taukid dan seterusnya. Terus faqauluhu al-mustaqu au bi au awil muawwal bihi awil muawwalu awil muawwalu bihi akhraj akhraju bihi biqayyid akhraja bihi baqiyatut tawabi baqiyatat tawabi ma'adat taukida al-lafdhi al-mustaqqa bi nahwu jaa zaidun al-fadilu fa innahu akhrajahu bi qawlihi al-mubayyinu lil-lafdhi matbu'ihi ay al-mughayyiru lahu fil lafdhi fal-fadilu al-awwalu fil misalil mutaqaddimi na'tun li zaidun li'annahu mustaqqun mughayyarun lahu fil wa pelan-pelan bacanya ada wawnya itu li'annahu mustaqqun wa mughayyirun lahu fil lafdhi wal fadilu as-sani taukidun li awwalin wa laisa bina'tin lil awwali wa laisa bina'tin li'annahu wa in kana mustaqqan lakinnahu laisa mughayyiran lahu fil lafdi. Nah, perhatikan dia kan mustaq. Mustaq itu tadi apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Sifat musyabbahah, isim tafdil, ya. Atau muawwal bi mustaq tadi, isim isyarah, isim mausul, jumlah gitu kan. Apalagi tadi dzu yang maknanya sahib, apalagi tadi? Isim nasab, Indonesia, Amriki, Yamani, Saudi, Kameruni, taib dan seterusnya. Nah, akhrajabihi berarti di sini Al-Hattabi penulis di sini, penulis Al-Mutamimah. Ya. Beliau berarti mengeluarkan di sini baqiyat at-tawabi, seluruh tawabi-tawabi yang lainnya, taukid, badal dan seterusnya. ma'adat tawqida al-lafdiyah al-mustaqqa. Ya, selain ya taukid lafdi yang mustaq. Selain taukid lafdi yang mustaq. Ya. Karena nanti taukid itu ada dua, taukid lafdi dan taukid maknawi. Kalau taukid lafdi, misalnya saya katakan jaa Zaidun Zaidun. Nah, berarti Zaidun yang kedua itu taukid dari Zaid yang pertama yang sebagai fa'il. Ya. Nahu jaa Zaidun al-Fadilu al-Fadilu. Ya. Taib. Nah, al-Fadilu yang kedua ya itu berbeda dengan al-Fadilu yang pertama. Fa innahu akhrajahu, beliau mengeluarkannya di sini dengan perkataan beliau. Ya. Nah, walau al-Fadilu yang kedua walaupun dia mustaq isim fa'il ya. I'rabnya sama dengan matsubuknya. Namun dia bukan na'at. Namun dia adalah taukid lafzi. Nah, kemudian beliau mengeluarkannya dengan perkataan beliau al-mughayyiru li lafzi matbu'i, yang berbeda dengan lafaz matbu'nya. Yaitu al-mughayyiru lahu li lafzi fi lafzi, yang berbeda dengan lafaznya. Ya, maka al-fadil yang awal dalam contoh yang lalu itu na'at dari Zaid, jaa Zaidun al-fadilu. Karena dia mustaq. Namun dia berbeda, dia berbeda secara lafaz dengan Zaid, ya enggak? Zaidun al-Fadilu. Nah, al-Fadil yang kedua taukid lil awal, bukan na'at. Karena ia fadil yang kedua, wa in kana mustaqan, walaupun dia mustaq, namun dia bukan na'at. Ya. Lakinnahu laisa mughayyiran lahu fi lafdhihi. Dia tidak berbeda dengan lafaz yang pertama. Terus gantian, Sadiq, baca Sadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wal muradu bil mustaqi ma dalla ala hadathin wa sahibihi wa huwa yashmalu arba'ata asya'a. Al-awwalu ismul fa'ili nahu ja'a Zaidun ad-daribu, fad-daribu na'tun li Zaidun wa huwa ismu fa'ilin. Wa huwa tadi di dusul lugah. Wa huwa ismu fa'ilin. Qala ta'ala wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Baik, yang dimaksud dengan mustaq madalla ala hadatsin, yang menunjukkan pada suatu kejadian, peristiwa, wa sahibihi dan pelaku kejadian tadi. Nah, ini ada empat. Yang pertama isim fa'il jaa Zaidun ad-daribu, daribu di situ na'at dari Zaid. Ya. Dari Zaid, dia isim fa'il. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Ya. Taib. Mana na'at di sini? Adz-dzalimin, isim fa'il. Ya. Jamak karena qaum maknanya juga jamak. Terus الثاني اسم المفعول نحو جاء زيد المضروب فالمضروب نعت لزيد وهو اسم مفعول قال تعالى والبيت المعمور والسقف المرفوع المعمور مرفوع itu naat dari al-bait dan saqaf ya. طيب جاء زيد المضروب yang tercepol. Ya. Terus lanjut. Ats-tsalitsu as-sifatu al-musyabbahatu nahwu jaa rajulun hasanun fa hasanun sifatun li rajulun wa huwa sifatun musyabbahatun. Nah, yang ketiga yang mustaq dari na'at, yang mustaq dari sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu seperti fa'il dari wazan fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu hasan. Karuma yakrumu kerim. Ya. Taib. Kasura yaksuru kathir. Sifat musyabbaha. Ja'ar rajulun hasanun. Maka hasanun ya, sifat musyabbaha. Ya. Sifatun na'at. Ya. Dia mustaq karena dia berupa sifat musyabbaha. Dia na'at atau sifat dari rajul dan dia sifat musyabbaha. Terus lanjut. Ar-rabi'u ismut tafdili nahwu ra'aitu rajulan a'lama minka fa'alama sifatun la li rajulin li rajulan wa huwa ismut tafdilin qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Naam. Taib. Marat ra'aitu rajulan a'lama minka. Ja'a rajulun a'lamu minka. Marat bi rajulin a'lama minka. Nah, ini a'lama semuanya adalah sifat atau na'at dari rajul di isim tafdil. Sabbih isma rabbika. Isma maf'ul bih dari sabbih fil amr. Wa mudaf rabbi. Ya, mudafun ilaih. Wa huwa mudaf. Kaf mudafun ilaih. Al-a'la. Ya. Dia na'at atau sifat dari rabbi. Ya, Rabbmu yang paling tinggi. Nah. Terus lanjut. Qauluhu al-muradu bil-mu'awwali bil-mushtaqi ila akhir al-muradu bil-mu'awwali bil-mushtaqi ma ukima min minal jawamidi maqamul mushtaqi muqamul mushtaqi muqamul mushtaqi fid dalalati ala ma'nahu wa huwa katsirun dzakara al-musannifu min dalika sitata asya'a. Naam. Yang dimaksud dengan mu'awwal bil-mushtaq ila akhir, yang dimaksud dengan mu'awwal bil mushtaq, ya, yang ditakwilkannya ke mushtaq, padahal dia bukan mushtaq, ya, ada isim mausul, isim nasab, jumlah, yaitu ma'ukima minal jawamidi, yaitu yang diposisikan muqamal mushtaq pada posisi mushtaq, namun yang diposisikan ini minal jawamid, dari berupa isim-isim jamid. Isim jamid kan lawan isim mushtaq, isim mushtaq itu kan yang ada pecah, hasil pecahan. Isim fa'il, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fahuwa fa'ilun. Isim maf'ul, wadaka maf'ulun. Nah itu kan, itu ada pecahan. Nah, isim jamid kayak hada kan gak ada, namun dia diposisikan seperti posisi isim mustaq. Ya, fi dalalah alal makna. Ya, dalam menunjukkan pada maknanya. Ini banyak ya, disebutkan oleh musannif ada 6. Ya, gantian baca sini. Siapa? Hilmi, Hilmi. Qala asy-syarihu rahimallahu taala awwaluha ismul isyarati nahwu marartu bi zaidin hadha fa hadha na'tun li zaidin wa huwa jamidun wa huwa jamidun muawwalu bil mushtaqi muawwalun bil mushtaqi ay al hadiri aw al musyari ilaihi. Naam, yang pertama isim isyarah, contoh marartu bi zaidin hadha. Hada, aku melewati Zaid yang ini, gitu kan? Maka hada na'at atau sifat dari Zaid. Dia kan jamid, ya. Namun dia mu'awwalun bil mushtaq. Nah, takdirnya apa? Takdirnya ke isim mushtaq. Isim mushtaq berarti apa? Apakah isim fa'il, isim maf'ul, gitu ya? Berarti marartu bi Zaidin hada al hadiri, yang ini, yang hadir ini. Atau marartu bi Zaidin, bi Zaid yang mana? Al musyari. Musyar kan isim maf'ul. Ya. Al musyar asyara yusyiru isyaratan fa huwa musyirun wa dhaka al musyar, gitu kan. Berarti musyar isim maf'ul. Berarti dia takdirnya ke mushtaq juga. Al musyar yang diisyaratkan ilaih kepadanya. Nah, paham gak sini? Ya, terus lanjut. Al-awwalu ismu fa'ilin wa tsani ismu maf'ulin. Nah, yang ditakdirkan yang pertama itu takdirkannya ke al-hadir isim fa'il, yang kedua al-musyar isim maf'ul. Ya. Kalau ditakwilkan ke ya, ke wazan dia apa? Kan hada isim isyarah. Isyarah berarti asalnya asyara yusyiru. Jangan isim fa'il, isim maf'ul. Kalau isim fa'il dia dong yang mengisyaratkan. Saya melewati Zaid yang ini, gitu, yang mengisyaratkan, bukan, tapi yang diisyaratkan ini, yang diisyaratkan padanya. Terus wasaniha. Wasaniha al ismu al mausulu. Nahu marartu bi Zaidin alladhi qama. Falladhi na'tun li Zaidin. Fahuwa jamidun muawwalun bil mushtaqi. Ay al qaimi aw al ma'lumi qiyamuhu. Nah, Isim mausul marotu bi zaidin alladzi qama alladzi itu na'at atau sifat dari zaid. Isim mausul mabni ala sukun fi ma'li jarrin. Ya. Dan dia jamid, ya. Dia jamid. Namun dia ditakwilkan ke mustaq. Takwil ke mustaq gimana? Alladzi qama alqaimi. Berarti marotu bi zaidin alqaimi, ya, atau al-ma'lumi qiyamuhu. Ya. Yang diketahui berdiri tadi. Terus al-awwalu ismu fa'ilin wa tsani ismu maf'ulin. Nah, ini jelas ya. Terus lanjut. Ats-tsalitsu dzu bi ma'na shahibin. Nah, ini dzu mesti makna shahib, bukan dzu ya, yang biasa dipakai oleh bangsa Thaif. Yang mereka adalah maknanya alladhi. Ya. Marartu bi rajulin dzu qama, kan begitu. Nah, tapi ini dzu yang maknanya dari bagian asmaul khamsah. Ya, terus lanjut. Nahu marartu bi rajulin dzi malin. Ah. Fa dzi malin sifatun li rajulin wa huwa jamidun muawwalun bil mushtaqi ay sahibu malin. Wa huwa ismu fa'ilin. Ini enggak perlu diterjemahin ya. Wadih ya. Terus lanjut. Arabi'u asma'un nasabi. Asma'un nasab. Ya, Dimashqi, Amriki, Britani dan seterusnya. Nahu marartu bi rajulin dimashqiyyin. Fa dimashqiyyin sifatun li rajulin wa huwa jamidun muawwalun bil mushtaqi ay mansubun ila dimashqi ila dimashqa mansubun ila dimashqa wa huwa ismu maf'ulin. Nah, kalau na'atnya mudzakkar kasih al. Ya. Marartu bi mantok, mantok kan isim alam. Ya, kalau dia ma'rifah eko mudzakkar. Kalau dia ma'rifah kasih al. Al Brebesi. Marartu bi ya, Muslih Al Bantani. Bukan Bantani. Hah? Oh iya, Al Yabani. Yaban. Yaban. Nah, taib. Takdirnya nanti takdir mustaq juga isi maf'ul al itu al mansub ila amriki amrika misalkan. Marartu bi mujahid mujahidin al amriki. Masyaallah. Amriki amrik bro. Berarti pakai ya nisbah. Hah? Ya nisbah ini ya yang di akhir. Iya. Terus Al-Khamis gantian Muslih Al-Yabani. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala Al-Khamisu Al-Jumlatu fa'innaha taqaw na'tan kama taqaw khobaran wa halan. Baik. Nah, jumlah dia bisa tertak sebagai na'at sebagaimana khobar dan hal. Kan khobar bisa dalam bentuk jumlah ya. Khobar ghairu mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Atau hal, kalau ya, sahibul halnya ma'rifah. Sami tu Zaidan yaqra'ul Qur'an. Nah, kalau na'atnya, man'utnya nakirah, sami tu rajulan yaqra'ul Qur'an, maka yaqra'ul Qur'an na'at dari rajulan. Terus lakin bi salasati syurutin. Namun dengan tiga syarat. Terus syartun fil man'uti wa huwa ay yakuna nakiratan wa hadza dzakarahu al-musannifu. Nah, satu syarat pada man'ut yaitu man'utnya mesti nakirah. Ini yang disebutkan oleh musannif. Syaratani fil jumlati ahaduhuma antakuna mustamilatan ala domiri ala domirin ala domirin yarbituha yarbutuha yarbutuha bil mausufi imma malfudu bihi kamithalil musannifi au muqaddaru au muqaddar au muqaddarun au muqaddarun nahu wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ay la tajzi fihi wa tsani an takuna khabariyatan ay muhtamilatun li sidqi wal kadhibi khabariyatan ay muhtamilatan boleh juga muhtamilatan li sidqi wal kadhibi. Naam wal mithal. Baik, perhatikan. Nah, dua syarat pada jumlah. Yang pertama, jumlahnya itu mesti mencakup domir yang nanti domir tersebut yarbutuha bil mausuf. Ya, mengikat si jumlah tadi dengan mausuf. Apakah domirnya itu malfudun dilafadkan, semisal yang dibawakan oleh musannif, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, ay la tajzi fihi. Kalau tadi yang saya berikan contoh, sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'an, mana domirnya? Di jumlah yaqra'u, fa'il dari yaqra'u, domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya itu nanti yang mengerabat jumlah dengan man'ut. Man'utnya itu kembali huwanya itu ke rajul. Ya, ke rajulan. Nah, yang kedua, jumlahnya tersebut mesti khobariyatan. Enggak boleh jumlahnya itu ya talabiyah. Nah, kalau khobariyah itu taht muhtamilaton lisidq wal kadzib, itu ada kemungkinan bisa dibenarkan, bisa didustakan. Nah, baik. Terus lanjut. Wal mithalul musannifi syamilun li hadhihi syurut ats-tsalatsati. Nah, contoh yang dibawakan musannif itu mencakup tiga syarat ini. Terus fa inna yawman nakiratun wal man'utu wal jumlatu turja'una ilal akhir na'tun lahu wa ya khabariyatan. Khabariyatun. Wa ya khabariyatun. Baik, perhatikan yawman nakirah. Ya. Nah, dia man'ut. Nanti jumlah turja'u na'ir dan seterusnya na'at dari yauman. Perhatikan, dia nakirah syarat pertama. Nah, perhatikan syarat kedua, yang ketiga, yang ini kedua, khobariyatan, kan? Turja'u na', kalian dikembalikan. Ya, turja'u na', ya, fihi ilallah. Itu kan jumlah khobariyah. Bisa dibenarkan, bisa didustakan gitu. Namun kalau khobar dari Allah pasti dibenarkan, kan? Ah, taib. Mustamilatun ala domir, dia ada mencakup domir juga di fihi, kan? Yang yarbutu ha bil man'ut, ya, yang mengikatnya dengan man'ut yaitu ha fihi, pada fihi. Berarti dia muawwalatun bi mustaqin. Nah, nanti berarti dia ditakwilkan ke mustaq, takdir apa? Wattaqu yawman turja'una, yang kalian dikembalikan, yaitu rajina, yang kalian semua nanti kembali ilallah, wahwas mufa'ilin. Nah, terus gantian baca berikutnya. Mujahid, nah, al-amriki gitu. Bukan mujahid, bukan amriki kan? Masya Allah, mujahid. Qala al-qala syarih rahimahullah ta'ala mustamlatun ala dhamiri ala dhamirin. Udah itu. Fa in kanat al-jumlatu talabiyatan aw insha'iyatan lam yajuz an-naqtu biha. An-naqtu fa'il dari yajuz. An-naqtu biha. Baik. Nah, kalau jumlahnya talabiyah atau insha'iyah yang enggak bisa ada kemungkinan dibenarkan, didustakan, dia enggak boleh, ya, jadi na'at. Terus fala yuqalu marartu birajulin idribhu wala marartu birajulin bi'tukahu qasadan insya'ul bai'i. Insya'ul bai'i. Insya'ul bai'i. Nah, enggak boleh katakan marartu birajulin idribhu. Idribhu itu bukan na'at. Ya. Atau marartu birajulin bi'tukahu. Karena jumlah idribhu jumlah talabiyah. Bi'tukahu insya'iyah. Aku menjual engkau kepadanya. Gitu. Ya. Atau aku menjual, ya, rajul itu berarti budak, ya. Aku menjual kepadanya. Qasidan insya'al bai'. Yang dimaksud sini insya' bai'. Dia belajar balaghah, ya. Tahu ya jumlah khabariyah, jumlah khabariyah, talabiyah, insya'iyah, kan? Terus lanjut, as-sadis. As-sadisu al-masdaru fa'innahu yun'atu. Yan'atu. Yan'atu bihi kathiran. Lakinna bisyartin an. Lakin bisyarti. Lakin bisyartin an. Bisyarti, mudof nanti. Bisyarti an yulazima al-ifradu. Wattadkiru nahu ayulazima al-ifrada wattadkira. Ifrada wattadkira. Wattadkira. Nahu marartu birajulin adlin wa imra'atin adlin ila akhir. fa'adlin bifathil aini sifatun lirajulin wa huwa jamidun muawwalun bil mushtaqi ay adilin wa huwa ismun fa'ilun wa huwa ismu fa'ilin wa qala ma ba'dahu. Naam. Taib. Perhatikan yang keenam masdar, ya, maka masdar ini tidak menaatkan banyak, ya. Namun dengan syarat alla yuazima al-ifrada wa tadkira, dia mesti dalam bentuk mufrad dan muannas, mufrad dan mudzakkar. Contoh maratu bi rajulin adlin wa mraatin adlin wa bi rajulaini adlin wa bi rijalin adlin. Pokoknya dia enggak peduli man'utnya. Man'utnya mau muannas, mau jamak, mau musanna. Ya, na'atnya kalau dia bentuk masdar mesti mufrad mudzakkar. Ya, maka adl dengan fathah ain sifat dari rajul, ya. Dia jamid kan, adl itu jamid. Ya. Namun dia muawwal bil mustaq, yaitu adil gitu. Isim fa'il. Wa kadza ma ba'dahu. Terus wa inna mattazamu ultuzima. Wa inna ma ultuzima ifraduhu wa tadhkiruhu li anna al masdara min haythu huwa masdarun la yusanna wala yujma'u wala yusanu wala yu'annasu fajruhu ala aslihi. Naam. Wa inama ultuzima ifraduhu, dia diharuskan mesti dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Karena masdar, ya, min haitsu huwa masdarun, ya, berdasarkan aspek, berdasarkan di mana dia adalah masdar, maka dia enggak boleh dimusannakan, enggak boleh dijamak, enggak boleh dimuannaskan. Fajruhu, udah biarin aja dia ala asli. Berdasarkan dengan aslinya gitu. Ya. Terus wa ammal qaulul arabi, enggak ada alnya itu di amma. Wa amma qaulul arabi rajulun dhaifun wa rijalun adyafun wa duyufun wa dhifanun wa imra'atu dhaifatun fa qalilun. Nah, ada pun ucapan orang Arab. Jangan katakan ja'ar rajulun dhaifun. Ini benar, dhaifun. Mufrad, mudzakkar. Egilan rijalun pakai jamak. Ja'ar rijalun adyafun, jamak dari dhaif. Atau duyufun, jamak dari dhaif. Atau apa namanya? Divan, musanna. Atau muannas dhaifatun. Ini qalil, jarang. Kasiron yang banyak, ya. Fa inna wiyan atau bihi kasiron yang sering, ya, itu dengan mufrad mudzakkar. Ya, tanbihun wuku'ul masdari na'tan wa in kana kasiron maqsurun ala sama. Nih, perlu perhatikan. Masdar terletak sebagai na'at walaupun dia sering banyak itu, namun ini terbatasi pada sama. Artinya apa yang ada di orang Arab, apa yang ada di dalil itu aja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.